Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ya ayuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Telah disampaikan keterangan ahli tafsir, antaranya Sa'di, begitu pula yang lainnya. Semakna dengan itu bahwa ini adalah ikab, teguran dari Allah atas nabinya yang mulia, kesalahan yang dilakukannya mengharamkan atas dirinya sesuatu yang Allah halalkan untuknya. Bukan maksudnya di sini menentang, ya bukan itu, tapi maksudnya di sini sesuatu yang Allah halalkan. Ya. Tetapi Nabi SAW mengharamkannya atas dirinya yang menuntut dirinya untuk tidak menikmati hal yang halal itu, menjadi haram atasnya. Ya. Dan ini disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, ayuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Nabi melakukan itu ada faktornya, karena menginginkan ridha dari sebagian istrinya, sebagaimana telah kita lewati keterangannya, itu Aisyah dan Hafsah. Telah disampaikan pula ada dua versi mengenai sebab turunnya ayat ini dan faktor tersebut terkait dengan minum madu, ya, di rumah salah satu istrinya yang lainnya, itu Zainab bin Jahsy, yang kedua terkait dengan Mariyah Al-Qibtiyah, ya, budak wanita Nabi alaihi salatu wassalam yang digaulinya dan darinya terlahir putranya yang bernama Ibrahim. Yang Aisyah dan Hafsah keduanya satu saf, satu grup dalam menghadapi persaingan dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Ya, keduanya menjadi penyebab terjadinya kedua peristiwa itu, baik terkait dengan Nabi mengharamkan atas dirinya minum madu, yang tadinya minum madu di rumah Zainab ibn Jahsy, dan keduanya tidak suka, sehingga ketika datang ke Hafsah, datang ke Aisyah, keduanya sepakat untuk mengatakan bahwa mulutmu berbau, kamu, ya, telah minum maghfir, padahal Nabi minum madu. Ya, sampai akhirnya Nabi demi untuk ridha keduanya, menyenangkan, ya, istrinya, maka mengharamkan madu. Ya, begitu pula Nabi menyukai Mariyah Al-Qibtiyah, mendatanginya, dan ini membuat kecemburuan pada Aisyah dan Hafsah, sampai akhirnya keduanya berhasil membuat Nabi mengharamkan atas dirinya Mariyah Al-Qibtiyah. Nah, apakah yang pertama atau yang kedua? Ada dua versi tersebut yang disampaikan, ya. Adanya kemungkinan seperti yang disebutkan oleh Ibn Hajar dan Fathul Bari dan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, yang dinukil oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Ashuhul Musnad Asbabin Nuzul, bahwa bisa jadi dua-duanya sekaligus merupakan sebab turunnya ayat, karena kedua riwayat itu sama-sama sahih, dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati, Maha Penyayang. Dan ini menunjukkan bahwa Allah telah mengampuni nabinya. Ya, kita tahu bersama bahwa Nabi alaihissalatu wassalam dan para nabi tidak maksum dari suatu kesalahan, ya, dari dosa yang sifatnya kecil. Nah, mereka maksum dalam hal penyampaian syariat, dalam hal, ya, penyampaian syariat, tabligh syara', ya. Itulah sebabnya jika Nabi berijtihad suatu perkara, diawali dari ijtihad beliau. Ya, awal kali itu adalah ijtihad beliau. Jika ijtihad itu benar, maka turun wahyu membenarkan, sehingga itu menjadi syariat. Jika ijtihad Nabi keliru, turun wahyu meluruskan, membenarkan. Ya, sehingga ijtihad itu tidak berlaku. Wahyu yang turun, ya, meluruskan kesalahan ijtihad itu, wahyu itu yang kemudian menjadi syariat. Jadi Nabi ma'sum dalam terkait dengan penyampaian syariat, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, syariat. Tetapi Nabi alaihi wasallam sebagai manusia tidak luput dari dosa, begitu pula para nabi yang lainnya. Namun telah datang jaminan, ya, terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, turun ayat di masa hidupnya bahwa diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya, hingga turunnya ayat itu, dan dosa-dosa yang akan datang setelah turunnya ayat itu. Nah, di sini Allah mengabarkan Allahu Ghafurur Rahim, seperti kita dengar dari Sa'di, ini menunjukkan Allah telah mengampuni nabinya, ya, dan merahmatinya. Dan ini menjadi sebab disyariatkannya perkara ini, ya, menjadi sebab disyariatkannya perkara ini, yaitu hukum yang bersifat umum bagi seluruh umat, ya, hukum yang bersifat umum bagi seluruh umat. Barang siapa bersumpah mengharamkan suatu perkara yang halal, ya, atas dirinya, maka alaihi kafaratu yamin, atasnya menebus dengan kafarat sumpah. Karena tidak boleh mengharamkan atas diri kita sesuatu yang Allah halalkan, makanan, minuman, ya, budak wanita yang dimiliki, begitu pula istri yang halal. Ya, itu nikmat dari Allah untuk kita nikmati. Ketika seorang bersumpah mengharamkannya atas dirinya, menuntut dia tidak bisa menikmatinya, maka ini tidak dibenarkan dan dia harus, ya, menyelisihi sumpahnya. Tetapi konsekuensinya dia harus bayar kafarah. Ini menjadi hukum yang umum akhirnya dengan sebab peristiwa itu. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Yakni sungguh Allah telah mensyariatkan. Nah, faradallah yakni syara'a lakum. Seperti kata Syaukani dan Fathul Qadir, syara'a lakum juga Sa'di dalam tafsirnya, qad syara'a lakum. Ini tadi. Jadi peristiwa itu menjadi sebab akhirnya disyariatkannya perkara ini menjadi syariat yang umum untuk seluruh umat. Bukan hanya khusus Nabi SAW, tetapi syariat umum untuk Nabi dan seluruh umatnya. Qad faradallahu lakum ay qad syara'allahu lakum. Sungguh Allah telah mensyariatkan buat kalian tahillata imanikum, penebusan sumpah kalian, ya, agar kalian terlepas dari ikatannya, pembebasan diri kalian dari ikatan sumpah itu, ya, agar lepas darinya, ya, dengan cara membayar kafarah. Dan telah kami sampaikan faedah dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, keduanya membedakan istilah, ya, hillah dengan hillat al-yamin dengan kafaratul yamin. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin berdasarkan ayat ini mengatakan bahwa membayar kafarah sumpah sebelum menyelisih sumpah itu, sebelum melanggar sumpah itu, ya, mendahulukan pembayaran kafarah sebelum melakukannya, itu diistilahkan dengan tahillatul yamin berdasarkan ayat ini. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam memerdekakan budak, kemudian kembali menikmati, ya, apa yang telah diharumkannya tersebut, maria, dia juga madu. Nah, jadi bayar kafarah ini namanya tahillah al-yamin. Adapun apabila melanggar dulu, ya, mengerjakan dulu, mengerjakan terlebih dahulu perkara yang itu sifatnya melanggar sumpah, menyelisih sumpah, setelah itu kemudian menebusnya dengan kafarah, maka itu disebut kafarah. Itu disebut kafaratul yamin. Itulah yang disebut kafaratul yamin, sumpah dilanggar dulu, ya, setelah itu ditebus, ya, dibayar dengan kafarah. Itu kafarah. Apabila bayar kafarah dulu, maka itu istilahnya secara khusus disebut tahillatul yamin, seperti pada ayat ini. Nah, ini faedah dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Jadi dari penjelasan ini tersimpulkan bahwa ada dua metode yang bisa ditempuh terkait dengan pelanggaran sumpah, yaitu bayar kafarah dulu kemudian melanggar, atau melanggar dulu, ya, kemudian bayar kafarah. Dua-duanya sah. Ya, yang tidak sah bayar kafarah sebelum bersumpah dan melanggar. Tidak ada sumpah, bayar kafarah dulu kemudian nanti bersumpah dan melanggar, itu tidak benar. Nah, faktornya adalah sumpah, dan ini belum ada sumpah. Nah, jadi baik bayar kafarah dulu kemudian melanggar, atau melanggar dulu kemudian bayar kafarah, dua-duanya sah. Baik, bayar kafarah kemudian melanggar, kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, istilahnya apa pada ayat ini? Bayar kafarah dulu kemudian melanggar namanya tahillatul yamin, aiman. Nah, adapun jika melanggar dulu kemudian bayar kafarah, maka itu namanya kafarah sumpah. Baik, sekarang permasalahannya jelas pada ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam mengharamkan, apakah itu mariyah ataukah itu madu atau dua-duanya, sementara lewat penjelasannya, Allah menetapkan hal itu pengharaman, tahrim, sesuatu yang halal itu atas dirinya, yang menuntut, ya, Nabi tidak akan menikmatinya, itu ditetapkan oleh Allah sebagai yamin, sebagai halif, sebagai sumpah, ya, sebagai sumpah. Baik, dan sebenarnya telah dijelaskan tadi sumpah, tetapi karena perkara ini sesuatu yang tidak dibenarkan, maka sumpah itu harus dilanggar. maka disyariatkan harus menebus kafarah untuk kemudian melanggarnya, ya. Atau dilanggar dulu kemudian berkafarah. Nah, permasalahan yang kita ingin bahas sekarang, apakah Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengharamkan mariyah al-qibtiyah atau syurbul asam, apakah memang Nabi bersumpah ketika itu? Wallahi, ya, tersemesal dengan itu. Apakah memang ada lafaz sumpah yang terucap oleh Nabi? Ya, demi Allah saya tidak akan minum madu, demi Allah saya tidak akan mendekati Maria, sehingga Allah mengatakan, menetapkan itu sebagai yamin yang ada kafarahnya. Ataukah Nabi alaihi salatu wassalam tidak melafadzkan sumpah, tidak melafadzkan kata-kata sumpah, tetapi hanya, ya, Nabi menetapkan bentuk insya, yang terbentuk tuntutan dan berlaku atas dirinya, mengharamkan, tidak akan menikmati lagi mariyah dan madu. Ini ada khilaf di antara ulama, ya, khilafnya bisa dilihat dalam, di antaranya dalam Fathul Qadir di Syaukani. Dan Asy-Syaukani menjelaskan dalam Fathul Qadir bahwa pada riwayat-riwayat yang ada menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam mengharamkan pertama kali, ya, mengharamkan dulu, setelah itu kemudian Nabi menegaskannya dengan disertai sumpah. Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, awalnya Nabi mengharamkan atas dirinya, ya, kemudian menyusul setelah itu Nabi bersumpah. Nah, ana mencoba meneliti kembali riwayat yang kita baca pada pertemuan sebelumnya yang dinukil dari As-Sahihul Musnad min Asbabi Nuzul li Syekhina Al-Wadi'i, mengutipkan riwayat yang ada dan sahih dalam hal ini. Memang seperti itu, seperti kata Syaukani, ya, seperti kata Asy-Syaukani terkait dengan pengharuman mariyah. Awalnya Nabi mengatakan kepada Hafsah, la tukhbiri ahadan, kamu jangan beritakan kepada siapa-siapa, ini rahasia, ya. Wa inna umma Ibrahim alayya haram, sesungguhnya ummu Ibrahim haram atasku sekarang. Nah, akhirnya Hafsah mengatakan, atuharrimu ma ahallallahu lak. Hafsah mengatakan kepada Nabi, apakah engkau mengharamkan atas dirimu apa yang Allah halalkan? Kata Nabi, wallah la akrubuha, demi Allah saya tidak akan mendekatinya. Ada, jadi bersumpah kemudian. Ya. Adapun terkait dengan syurbul asr yang ada dalam Sahih Bukhari, ya, juga begitu. Awalnya Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan, la ba's, syaribtu asalan inda Zainab ibnati Jahsy wa lan a'ud lah, tidak mengapa, saya telah minum madu. Kan dia mengatakan, kamu minum maghfir, berbau mulutmu. Nabi mengatakan, la ba's, tidak mengapa, saya sebenarnya minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, wa lan a'ud lahu, dan saya tidak akan kembali minum madu. Nah, nah, kemudian Al-Bukhari, ya, mengulangi lagi meriwayatkan hadis ini, dan di sana ada tambahan, wa qad halaftu wa lan a'udalah, wa qad halaftu fala tukhbiri bidzalika ahadan, dan saya tidak akan kembali minum madu setelah ini, saya tidak akan minum lagi, wa qad halaftu, dan sungguh aku telah bersumpah. Jadi Nabi hanya mengatakan wa qad halaftu, tapi tidak ada di sini Nabi mengatakan demi Allah dan sebagainya, tetapi Nabi mengatakan saya telah bersumpah. Fala tukhbiri bidzalika ahadan, maka jangan kamu beritahu siapa-siapa, rahasia. Ya, demikian kata Nabi kepada Hafsah. Fala kulli hal, jika itu memang disertai sumpah, wadih, jelas, ya. Jika disertai sumpah, maka itu urusannya jelas, ya. Jika tidak disertai sumpah, tetapi seseorang mengucapkan pengharaman atas dirinya, makanan atau minuman atau ya budak wanitanya, ya, atau misalnya biqasdil insya, dengan niat insya al-amr, yakni dengan niat tuntutan atas dirinya menjatuhkan, ya, menjatuhkan perkara itu atas dirinya yang menuntut dia tidak boleh lagi, ya, menikmatinya, menuntut dirinya untuk tidak menikmatinya lagi, ya. Apakah ini bermakna sumpah? Menurut Ibn Abbas, dan yang datang dari Ibn Abbas mengatakan di sini bahwa Nabi tidak bersumpah, hanya mengharamkan, tapi itu bermakna sumpah. Yang jelas ini mazhab Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mazhabnya bahwa seseorang jika mengharamkan atas dirinya sesuatu, ya, yakni semacam membuat akad, janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan menikmati hal yang halal tersebut, maka itu bermakna sumpah. Itu bermakna sumpah. Nah, secara makna dan hukum itu yamin, itu sumpah. Ini mazhab Ibn Abbas yang kemudian diikuti oleh, ya, sebagian ulama yang datang setelahnya, bahwa pengharaman sesuatu yang halal atas diri seseorang bermakna sumpah. Yani yang dia ucapkan sifatnya insya, sifatnya tuntutan, menuntut dirinya untuk tidak lagi menikmati hal yang halal itu, maka itu bermakna janji, ya, bermakna janji kepada Allah bahwa dia tidak akan menikmatinya lagi, maka itu secara makna adalah sumpah dan secara hukum sumpah. Tetapi karena perkara itu, ya, adalah tidak benar. Kenapa? Karena itu halal. Kenapa? Kenapa kemudian bersumpah untuk tidak menikmatinya padahal Allah telah menghalalkan? Maka seseorang dituntut untuk melanggar sumpahnya. Tidak boleh bertahan dengan sumpahnya. Dia harus melanggarnya dengan cara bayar kafarah tentunya. Itu konsekuensinya. Nah, dia tidak boleh lanjut bertahan dengan sumpahnya itu. Baik. Termasuk diantara yang berjalan di atas mazhab Ibn Abbas ini adalah As-Sa'di rahimahullah, baik dalam tafsirnya, pada tafsir ayat ini, ya, begitu pula pada tafsir surat Al-Ma'idah ayat 87, 88, 89, bisa disinkronkan, ya, tafsir Sa'di pada dua tempat ini sama. Nah, pada ayat ini As-Sa'di rahimahullah mengatakan di sini, pada ayat yang kita pelajari tafsirnya sekarang, As-Sa'di mengatakan فَكُلُّ مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا عَلَيْهِ barang setiap orang, maka setiap orang yang mengharamkan sesuatu yang halal atas dirinya, مِنْ تُعَامٍ berupa makanan, أَوْ شَرَاب atau minuman, أَوْ سَرِيَّ atau budak wanita yang digaulinya, budak wanita miliknya, ya, yang digaulinya, itu mujarrad tahrim tanpa disertai kata-kata sumpah, tetapi pengharaman yang bermakna insya, tuntutan atas dirinya bermakna janji, sehingga ini semakna dengan sehukum dengan sumpah. Fakullu man harrama halalan alaihi min ta'amin aw syarab aw sariyah. Kemudian kata beliau au halafa yaminan billah, atau dia bersumpah, ini yani memang ada kata-kata sumpah yang dia lontarkan, demi Allah saya tidak akan minum ini, demi Allah saya tidak akan menikmati ini, dan semisalnya itu, ada kata sumpah halafa yaminan billah ala fi'lin aw tark, untuk melakukan atas suatu perkara, untuk melakukannya atau meninggalkannya, baik bersumpah untuk mengerjakan atau bersumpah untuk meninggalkan. Thumma hanatha, kemudian dia melanggar sumpah itu. Au aradal al-hin, ya, atau dia ingin melanggarnya. Atau dia ingin melanggar sumpahnya. Melanggar dulu atau ingin melanggar. Maka fa'alaih hadil kafaratul madhkurah, maka wajib atasnya kafarah tersebut di surat Al-Ma'idah ayat 89. Fakafaratuhu, maka kafarahnya, kafarah sumpah, it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imun ahlikum, dan seterusnya. Ayat. Dan di tafsir surat Al-Ma'idah ayat 87, 88, 89, Sa'di rahimahullah juga menegaskan di sana, ya. Beliau menjelaskan tentang tafsir mulai dari ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengharamkan, ya, apa-apa yang baik, yang suci, yang halal, yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian, dan seterusnya, ya, sampai akhir ayat. Kemudian ayat ke 88, ya, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba, makanlah apa yang diberikan oleh Allah sebagai rezeki bagi kalian yang halal, yang suci, dan seterusnya sampai akhir ayat. Kemudian disusul ayat ke 89 tentang sumpah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman, ya, fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi kalian atas laghwul yamin, sumpah yang tidak diniatkan, ya, baik, yang tidak teranggap. Walakin yu'akhidhukum, akan tapi Allah menghukumi kalian bima 'aqadtumul ayman, atas sesuatu yang memang kalian niatkan sebagai sumpah, ya, jadi ikatan sumpah. Fakaffaratuhu, maka kafarah sumpah itu it'amu asyarati masakin, dan seterusnya. Nah di sana Sa'di rahimahullah menegaskan hal yang sama. Beliau mengatakan wadallatil ayatul karimah, ayat yang mulia ini menunjukkan ala annahu idza harrama halalan alaih, bahwa sesungguhnya jika dia mengharamkan sesuatu yang halal atasnya, min tu'amin aw syarab, min tu'amin wa syarab, berupa makanan, minuman, wasariyah, budak wanita milik yang digaulinya, wa ama, ya, wa nahwi dzalik, dan semisal dengan itu, fa innahu la yakunu haraman bitahrimi, maka hal-hal yang dia haramkan itu tidak menjadi haram atasnya dengan dia mengharamkannya, lakin karena itu hal yang halal, meskipun dia haram ke atas dirinya tidak bisa menjadi haram atasnya. Lakin, tetapi lau fa'alahu, jika dia mengerjakannya, yakni ternyata kemudian dia makan makanan itu, dia minum minuman itu, dia nikmati, dia datangi amahnya, syariahnya budak wanitanya, berarti dia melanggar sumpah. Fa'alaihi kafaratu yamin, maka wajib atasnya tebus bayar dengan kafaratu yamin. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nah, begitu pula dalam kitab Manhajus Salikin, pembahasan ini beliau sebutkan pada kitab Al-Dihar. Pada pembahasan Al-Dihar. Ya. Pada pembahasan Al-Dihar. Kenapa dimasukkan pada pembahasan Al-Dihar? Karena Al-Dihar juga mengandung makna mengharamkan, yaitu istri, tetapi dengan metode tertentu, anti ka dhahri Ummi sebenarnya kita telah lewati tafsir surat Al-Mujadilah. Anti alayya kadhri ummi, engkau, dia mengatakan kepada istrinya, kamu ya atasku seperti punggung ibuku, atau menyebut mahram yang lainnya. Itu dihar. Itu juga haram. Sebagaimana telah kita pelajari tafsir surat Al-Mujadilah, itu juga haram. Haram tetapi sah sebagai suatu akad yang mengikat, yakni itu zihar namanya. Artinya dengan itu dia telah mengharamkan istrinya atas dirinya dengan metode kalimat seperti itu. Ya, padahal istrinya halal untuknya. Dan dia harus menebus dengan kafaratul zihar. Juga ditebus dengan kafarah yang telah dijelaskan pada surat Al-Mujadilah. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah juga termasuk ya yang berjalan di atas madhab ini. Baik. Jadi kesimpulannya, apabila seseorang melakukan ini, mengharamkan sesuatu atas dirinya meskipun tidak disertai sumpah, tetapi biniat al-insya', biqasdil insya', dengan niat, dengan maksud tuntutan, yakni semacam akad, ya, janji atas dirinya yang menuntut dia tidak akan menikmati lagi hal yang halal itu, berarti itu bermakna sumpah. Dan dia ya disyariatkan untuk melanggar sumpahnya dan menebusnya dengan kafarah, seperti halnya yang kita pelajari pada ayat ini. Bisa difahami ini? Jadi baik disertai sumpah atau tidak disertai sumpah. Nah, tetapi memang sifatnya insya. Lain halnya jika seseorang berbicara ngawur. Nah, ngawur, yakni sifatnya ikhbar, informasi, ingin menginformasikan, memberitakan bahwa makanan itu haram. Ya. Atas saya. Bukan insya maksudnya, bukan sesuatu yang sifatnya bermakna sumpah, tapi pemberitaan, atau dia mengatakan ya, dan saya bisa dengan itu. Dia telah dusta, padahal itu halal. Kecuali kalau makanan itu makanan yang najis atau sesuatu yang haram, ya. Kemudian dia mengatakan itu haram, berarti dia benar. Tapi jika itu sesuatu yang halal dalam syariat tapi dia katakan itu haram, berarti dia dusta atau dia keliru. Jadi tidak ada niat insya yang menuntut dirinya tidak akan menikmatinya yang bermakna sumpah. Nah, oleh karena itu terkait dengan kalimat kalimat yang dilontarkan seseorang kepada istrinya dengan konteks anti alayya haram. Jadi bukan kalimat dihar, anti alayya kadhri ummi atau kadhri ukhti, kamu seperti punggung ibuku atau saudara perempuan dan semisalnya, itu kan dihar, kita bahas. Ini sekarang yang muskilah problem, kan mengatakan anti alayya haram. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu atasku haram. Ya. Pada madhab Hambali ini dihar. Difonis dihar. Berarti kafaratu dihar jatuhnya. Ya. Dan As-Sa'di sepertinya berjalan di atas ini pada tafsir surat Al-Ma'idah dan juga dalam kitab Al-Dihar Manhajus Salikin. Ibn Utsaimin dalam As-Syarhul Mumti' tidak setuju untuk kalimat anti alayya haram yang dilontarkan kepada istri, ya. Ibn Utsaimin tidak setuju dengan mazhab ini, mazhab Hambali tadi, yang menganggap mutlak itu dihar. karena secara makna mengharamkan istri semakna yang dia. Menurut Ibnu Fahimin tidak, itu butuh dirinci. Kata Ibnu Fahimin dalam Syarhul Mumti, jika itu informasi ikhbar, bukan insya ya, informasi ikhbar, pemberitaan bahwa ya kamu atasku haram, maka dia telah dusta. Ya, itu istrinya kok haram. Informasi ini pemberitaan yang dusta. Ya. Baik. Jika yang dia maksud insya, bukan informasi, bukan ikhbar, bukan pemberitaan, bukan semata pemberitaan, tapi ada insya, ada niat insya, insya itu ya, ada mengandung makna tuntutan. Ada tuntutan. Nah, ada tuntutan, ada konsekuensi dari kalimat itu. Nah, sekarang yang dia tuntut dengan kalimatnya itu, konsekuensi yang dia inginkan apa sebenarnya? Ini butuh dirinci. Kalau dia mengatakan anti ala ya haram, maksudnya sudah saya talak kamu. Nah, berarti jatuhnya talak. Ya, ini termasuk talak dengan kalimat kias. Saya, dia mengatakan anti ala ya haram, kamu atasku haram. Maksudnya sudah, kamu sudah haram, artinya sudah bukan istri. Sebagaimana halnya wanita-wanita, ya, wanita-wanita ajnabiyah, wanita-wanita yang lainnya yang bukan istri, haram atas, artinya ditalak. Jika dia meniatkan talak dengan kalimat ini, itu yang dia ingin, tuntutan itu yang dia inginkan, konsekuensi itu yang dia inginkan. Adapun jika dia tidak niatkan talak, tapi yang dia tuntutan yang dia inginkan atas dirinya dengan itu adalah pengharaman istrinya untuk dia datangi, tapi dia tidak bermaksud mentalaknya, hanya saja dia mengharamkannya untuk dia datangi, berarti masuk dalam pembahasan kita sekarang, yaitu sumpah. Maknanya sumpah, dan tidak sampai pada tingkatan zihar, tapi itu kafarat yamin jatuhnya, bukan kafarat zihar, jatuhnya adalah kafarat yamin. Dan Ibnu Al-Haymin menguatkan ini dengan athar Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, man harrama zawjatahu fa'alaika kafaratu yamin. Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, man harrama zawjatahu fa'alaika kafaratu yamin, barang siapa mengharamkan istrinya atas dirinya, maka wajib atasnya bayar kafarah sumpah. Nah, tidak bisa dibawa ke dihar. Nah, begitu. Wallahu a'lam, sementara ini faddalu jazakum khairan. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.